mencintainya. Kita selalu bersama. Mereka memisahkan. Aku telah mencarinya dengan berbagai cara. Mereka menjauhkan. Terakhirku menelpon rumahnya, berharap titik terang. Ibunya menerima teleponku, berkata dia tak ingin bertemu. Hidup baru menantinya. Bersama mereka memisahkan. Ibu Linda, tolong sampaikan pesan. Kau alami, di mana kau sekarang?